Jadi menurut Ibnu Hajar, hukum yang diperinci hanyalah farohnya saja, tidak misiknya. Namun menurut guru beliau, yaitu Zakaria. Wadamin hatama bakiya ala nahwi admin lakinnahu ma'fun anhu. Kemudian termasuk benda yang najis adalah darah, ya, darah, walaupun darah itu berada di tulang, darah yang masih sisa, yang darah yang masih menempel di tulang. Tetapi walaupun darah ini hukumnya najis, tetapi darah yang ada di tulang, yang masih tersisa di tulang, ini hukumnya makfu, ya, hukumnya makfu. Dan darah ini juga najis, walaupun darah itu mengalir dari ikan ataupun mengalir dari hati dan juga limpa, ya. Hukum kenajisan darah ini berdasarkan dari ayat Al-Quran audaman masfuha. Jadi setelah menjelaskan hal-hal yang najis, lalu ada ayat audaman masfuha atau darah yang mengalir. Jadi masfuha artinya sa'ila, yaitu mengalir. Jadi darah yang najis adalah darah yang mengalir. Selain ayat tadi, ada juga hadis yang menjelaskan bahwa darah itu hukumnya najis, yaitu hadis yang menjelaskan tentang perempuan yang haid, ya, seperti hadis yang di salah satu keterangan sebelumnya, yaitu Nabi bersabda faksili an kidam wasolli, bila darah haid sudah berhenti, maka basuhlah darahnya dan sholatlah. Jadi perintah untuk membasuh darah ini, memberitahukan kepada kita bahwa hukum darah adalah najis. Dan darah yang dihukumi najis adalah terkhusus darah yang mengalir. Jadi mengecualikan di dalam ayat tadi, yaitu audaman masfuha, mengecualikan al-kabidu wat-tihal. Kabid itu hati, organ hati, tihal adalah limpa, ya. Jadi walaupun dua benda ini, yaitu hati dan limpa, termasuk darah, tetapi itu darah yang tidak mengalir, ya, tidak darah yang cair, tetapi darah yang padat. Jadi ini hukumnya tidak najis. Bahkan menurut Ali Subramalisi, hukum keduanya ini, yaitu hati dan limpa, ini hukumnya tetap suci walaupun keduanya dicairkan, ya. Keduanya dicairkan sehingga menjadi seperti darah. Jadi menurut Ali Subramalisi demikian. Hukumnya tetap suci walaupun dicairkan. Darah yang hukumnya najis ini walaupun berupa darah seperti tadi, ya, walaupun berupa darah yang masih tersisa di tulang, itu hukumnya najis. Walaupun ada pendapat yang mengatakan hukumnya suci, ya, hukumnya suci. Jadi yang mengatakan najis ini najis yang dimakfu, tetapi ada juga pendapat yang termasuk pendapat lemah, tetapi mengatakan bahwa darah yang ada di sisa-sisa tulang, darah yang tersisa di tulang, itu hukumnya suci. Dan pendapat yang kedua ini adalah tuntutan dari keterangan Imam Nawawi yang ada di kitab Majmu', dan juga pendapat ini diikuti oleh Imam Subki. Pendapat yang kedua ini yang mengatakan bahwa darah suci ini berdasarkan dari hadis, yaitu ucapan dari Sayyidah Aisyah yang menceritakan bahwa di suatu ketika Sayyidah Fatimah memasak masakan di dalam periuk, kemudian di air yang ada di periuk itu memunculkan darah ya. Jadi dimasakan itu dimasakan itu ada darah yang timbul ke atas, tetapi Nabi tetap memakan masakan itu dan tidak mengingkarinya. Jadi hadis ini atau cerita dari Sayyidah Aisyah ini yang menjadi tendensi dari pendapat kedua yang mengatakan bahwa darah yang ada di tulang ini hukumnya suci. Tetapi pendapat yang muktamad atau pendapat yang bisa dibuat sandaran adalah pendapat yang pertama ya, yang mengatakan darah itu tetap najis ya, karena masih termasuk, masih tergolong dalam ayat tadi, yaitu termasuk dam masfuh, darah yang mengalir, yang benda cair. Dan hadis tadi ini tidak bisa menghilangkan hukum kenajisan, karena hadis tadi bagi pendapat pertama ini tidak menunjukkan kesucian darah, tetapi menunjukkan makfu atau hukum yang hukum najis yang diampuni oleh syariat. Jadi makfu ini tidak menghilangkan hukum najis ya. Jadi intinya adalah najis yang ada di yang masih tersisa di sisa-sisa tulang ini masih boleh dikonsumsi ya, intinya begitu. Ada yang mengatakan itu tetap najis tapi makfu, ada yang mengatakan itu hukumnya suci. Wastasnu lakinnahu makfun anhu. Jadi hukum darah yang masih tersisa di tulang tadi ini hukumnya makfu ya. Makfu dalam arti boleh dimakan walaupun sudah tercampur dengan air kuah ya, sudah dimasak, sudah bercampur dengan air, ini hukumnya tetap makfu. Dan walaupun juga darah itu mendatangi air. Jadi kalau hukum normalnya bila najis mendatangi air, ini hukum air menjadi mutanajis ya. Tetapi khusus ini hukumnya tetap dimakfu. Namun ada pengecualian tentang hal ini, tentang kemakfuan ini, yaitu bila ada air yang menempel dengan darah, bila air yang menempel dengan darah yang ada di tulang, yang tujuan air itu untuk membasuhnya, maka disyaratkan hilangnya semua sifat-sifat najis ya. Jadi justru kalau darahnya dibersihkan terlebih dahulu, itu semua sifatnya harus hilang, semua sifat-sifat najisnya harus hilang sebelum dimasukkan ke dalam alat, ke dalam tempat yang akan digunakan memasaknya. Jadi kalau sifatnya belum hilang, ini kemakfuannya justru masih justru hukumnya tidak makfu ya, justru hukumnya tidak makfu. Jadi yang dilakukan oleh para penjagal, yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembelih hewan, yaitu menyiram air, menyiramkan air kepada hewan yang disembelihnya untuk menghilangkan darahnya, ini justru membahayakan ya, membahayakan dalam arti bisa menjadikannya tidak dimakfu. Jadi seharusnya tidak usah disiram terlebih dahulu darahnya ya, tidak usah disiram dahulu agar darah yang ada di tulang ini masih makfu. Karena bila disiram, bila dibersihkan, ini disyaratkan harus semua sifat-sifat darah sudah hilang. Wastasnu minhul kabida watihala wal miska ay walau min maitin inin akoda wal alakoh wal mudgoh walabanan khoroja bilaunidhamin wadami baidotin lam tafsud. Ini menjelaskan tentang beberapa pengecualian para ulama tentang benda-benda najis ya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya termasuk benda najis tetapi dikecualikan dalam arti hukumnya berbeda dengan yang lain. Yang pertama dan kedua adalah seperti tadi, al-kabidu wat-tihal, organ hati dan juga limpa ya. Ini dikarenakan hukum ini berdasarkan dari hadis dari Bukhari Muslim, ukhilat lana maitatani wadamani al-misku wal-jarat wal-kabidu wat-tihal. Kita dihalalkan memakan dua bangkai dan juga dua darah ya. Kita dihalalkan dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Kemudian dua darah adalah hati dan limpa. Jadi hati dan limpa ini sudah ada sabda dari Nabi yang menghalalkan, dalam arti hukumnya suci tidak najis. Kemudian yang ketiga yang dikecualikan oleh para ulama adalah misik ya. Misik ini jenis minyak, hukumnya suci, dan kesucian ini berdasarkan dari hadis Sahih Muslim, hadis yang ada di Sahih Muslim, al-misku atyabutib, bahwa minyak misik adalah minyak yang paling wangi. Jadi Nabi mengatakan minyak ini paling wangi, artinya hukum minyak ini tidaklah najis ya. Dan hukum minyak misik ini tetap suci, dalam arti tidak najis, walaupun minyak itu terpisah dari kijang atau rusa yang sudah menjadi bangkai. Jadi minyak misik ini kalau di dalam kitab diambil dari kijang atau rusa ya. Jadi kijang atau rusa ini di salah satu bagian tubuhnya ada wadah minyak misik, namanya fa'roh ya, fa'rotul miski atau wadah minyak misik. Jadi walaupun minyak misik ini terlepas dari tubuhnya di saat setelah menjadi bangkai, ini hukumnya tetap suci ya. Jadi para ulama ini ada yang membedakan antara hukum minyak misiknya, hukum misiknya dan hukum fa'rohnya, fa'roh atau wadahnya. Sebagian ada yang membedakan, sebagian tidak membedakan. Ada yang membedakan, yaitu memerinci hukum. Termasuk yang membedakan adalah Ibnu Hajar ya. Jadi Ibnu Hajar memerinci hukum antara fa'roh, fa'roh yaitu wadah minyak misik, dan minyak misik. Kalau minyak misiknya hukumnya seperti tadi, hukumnya suci walaupun terpisah setelah menjadi bangkai. Kalau fa'rohnya ini diperinci menurut Ibnu Hajar. Bila fa'roh atau wadah minyak misik ini terpisah setelah menjadi bangkai, hukumnya najis ya, hukumnya najis. Dan kalau terpisah di saat rusa atau kijang masih hidup, ini hukumnya suci. Ini menurut Ibnu Hajar. Jadi menurut Ibnu Hajar, hukum yang diperinci hanyalah fa'rohnya saja, tidak misiknya. Namun menurut guru beliau, yaitu Zakaria Al-Ansori, di dalam kitab Asnal Matolib, yaitu syarah kitab Raudu Tolib, beliau Zakaria Al-Ansori mengatakan bahwa tidak ada perbedaan hukum antara misik dan wadahnya, antara misik dan wadahnya. Jadi keduanya hukumnya sama. Keduanya hukumnya sama dalam arti rinciannya sama, rinciannya sama. Tergantung terpisah di saat masih hidup atau setelah menjadi bangkai, setelah mati ya. Kalau menurut Zakaria Al-Ansori, bila keduanya terpisah di saat hidup, ini hukumnya suci. Tetapi kalau keduanya terpisah di saat sudah menjadi bangkai, hukum misik ini najis ya. Jadi berbeda dengan Ibnu Hajar. Saya ulangi lagi, kalau Ibnu Hajar hukum misiknya suci ya, hukum misiknya suci secara mutlak. Apakah itu terpisah di saat masih hidup atau setelah meninggal, itu hukumnya sama. Yang menjadi rincian hukum menurut Ibnu Hajar adalah fa'rohnya, fa'rohnya atau wadah misiknya. Tetapi kalau menurut Zakaria Al-Ansori, keduanya hukumnya sama. Hukumnya sama dalam arti perincian hukumnya sama. Antara misik dan wadahnya ini perincian hukumnya sama. Tergantung apakah keduanya itu terpisah di saat masih hidup atau terpisah setelah sudah menjadi bangkai ya. Kalau terpisah di saat hidup hukumnya suci, tetapi kalau setelah mati ini hukumnya najis ya, hukumnya najis. Dan pendapat Zakaria Al-Ansori ini juga diikuti oleh ulama lain yaitu Zarkasi. Jadi Zakaria Al-Ansori mengatakan bahwa hukum misik ini sama seperti infahah ya, nanti akan dibahas. Infahah ini salah satu organ dari binatang ya. Salah satu organ dari binatang. Yaitu hukum misik ini masih sama seperti hukum asli dari benda-benda yang lain, yaitu setiap anggota tubuh dari bangkai yang najis, hukumnya najis ya. Setiap anggota tubuh yang terpisah dari bangkai ini hukumnya najis. Jadi tidak ada keistimewaan yang dimiliki oleh misik menurut Imam Zakaria Al-Ansori. Ini na'akoda. Jadi misik yang suci itu ada syaratnya, yaitu bila memang sudah membeku, sudah inikot ya, sudah membeku atau menjadi padat. Jadi misik ini asalnya cair, tapi setelah membeku hukumnya tidak lagi najis dan berubah menjadi suci. Wal alaqah, wallahu a'lam bishawab.